Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna siqal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan, ahwat, azakumullah. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah. Pada hari ini, tanggal 17 masuk ke 18 Syakban 1443 Hijriah atau tanggal 19 Maret 2022, kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Muntumah Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 51 halaman 106 tentang hadis muttar. Ya. Nah, ini di sini kaitannya bukan muttar tapi muttarib ini, Mas. Ya, ini muttar itu artinya mendesak. Ini ikhwan yang menyiapkan kadarullah susu muttarib. Nah. Jadi ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas adalah hadis muttar, bukan muttar. Muttar artinya mendesak, ya, penting. Ya, bukan muttar tapi muttarib. Nah. Ini pada tentang hadis muttarib ini apa, Mas? Al-ikhtilaf. Hadis muttarib itu artinya al-ikhtilaf. والذي اختلف رواه في سنده او متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا ترجيح. Ini kemarin kita bahas tentang definisi hadis muttar. Ya. Hadis muttar di halaman 104. Ya, hadis muttarid. Ya. Bukan hadis muttar. Muttarid, Mas. Ya, hadis muttarid. Hadis muttarib adalah hadis goncang, hadis yang berselisih, al-ikhtilafu, ikhtilaf, goncang. Ya, wadu ikhtilafi sanadin au madnin, muttaribun, hadis muttarib, inda uhailil fan. Jadi, bait yang ke-25 ini adalah dari matan Baiquniyah. Itu wadu ikhtilafi, yang mempunyai ikhtilaf, mempunyai persisihan. Yang mempunyai ikhtilaf sanadin, persisihan sanad, yang bersisih sanadnya, atau matan muttaribun, disebut hadis muttarib, hadis yang berselisih, adanya perselisihan. Dalam secara istilah adalah, ya, secara istilah, wal ladzi ikhtalafa ar-ruwatu hadis yang berselisih para perawi-perawi fi sanadihi dalam sanadnya, awil matni ya, aw matnihi atau matannya, ala wajhi menurut la yumkin ya, menurut sisi pandang yang la yumkinu fihi al-jam'u wa la tarjihu, yang tidak mungkin di dalamnya ada jamak atau menguatkan salah satu. Nah, contohnya fa ikhtilafu fi sanad, contoh dalam ikhtilaf sanad yaitu an yarwiyahu ba'duhum muttasilan. Ada sebagian perawi yang meriwayatkan hadis itu muttasilan, ada yang meriwayatkan munqati'an. Berselisih ini. Nah, atau yang berselisih dalam hal matannya. Ya, sebagian meriwayatkan marfu, sebagian lagi meriwayatkan mauquf. Ya. Tanpa ada tarjih di dalamnya ataupun tidak ada penggabungan di dalamnya. Ini adalah tentang hadis muttarib. Hadis apa, Mas? Muttarib. Sering disebut hadis guncang. Hadis yang guncang, muttarib. Nah. Contoh yang sudah kita bahas tentang hadis tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qarin. Ya. Hadisnya Nabi SAW itu qarin. Kemudian atau mufrid, atau hajinya itu melakukan haji ifrad, atau mutamatti'an, ya hajinya tamattu. Nah, perbedaannya kemarin kita bahas tentang perbedaan hadis. Ya. Nah. Kalau dimungkinkan untuk digabung, berarti itu tidak muttarib lagi. Tidak ada ittirab, tidak ada keguncangan. Nah, atau ada rajih salah satunya. Ya. Nah, kemarin kita bahas tentang perbedaan antara ifrad, tamattu dan qiran. Nah. Sekarang kita balik ke summa narji'u ila al-hajji fa naqulu ya. Al-ansaku salasatun. Ya. Ritual haji itu ada tiga macam, Mas. Kita balik lagi kepada haji. Panakulu kita katakan al-ifradu, ifrad, Mas. Wa tamattu wal qiran. Ifrad itu disebut mufrid hajinya. Orang yang berhaji ifrad adalah mufrid. Haji yang melakukan haji tamattu adalah mutamatti. Kemudian haji yang qiran adalah qarin. Paham sampai sini? Di pelakunya ya, kemarin kita sudah tahu pelakunya disebut al-mufrid. Nah, kemudian tamattu artinya al-mutamatti. Nah. Kemudian al-qarin. Nah. Paham ya? Nah, fal ifradu huwa kemarin belum selesai nih. Iya, ini kan. Berarti. Nah. Ayo, ikra ya, akhi. Berapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah. Thumma narji'u. Ya, udah. Al-ifrad. Al-ifrad huwa an yuhrimal insanu bil haji wahdahu minal miqati wa yaqulu labaikallahumma hajjan thumma idza wasala ila makkah fa innahu yatufu tawafal qudumi wa yas'a lil haji wa yabqa ala ihramihi ila an yutimmal hajja wa fi yawmil aidi yatufu tawafal ifadati wa inda safari yatufu tawafal wada'i. Jadi ini tentang haji, haji macam haji. Macam haji yang pertama ifrad wa ya an yuhrimal insan, seorang itu melakukan menjadi muhrim. Bukan mahram Mas ya. Muhrim itu memakai kain ihram. Memakai kain ihram. Bil haji wahdahu minal miqati. Untuk melakukan haji saja. Satu-satunya hanya haji saja. Minal miqati, dari miqat. Miqat maksudnya di sini adalah miqatul makan. Ada miqatul waqt, ada miqatul miqatul waqt ya, atau miqatul zaman, dan ada miqatul makan. Miqat ada dua Mas. Ya, jadi miqat itu awal dari ketika orang itu mengikrarkan untuk berihram. Arti berihram di sini adalah dia ya haram baginya untuk melakukan apa saja yang bisa merusak haji dan umrahnya. Baik itu jima, kemudian ya macam-macam yang sudah pernah dibahas dalam bahasan haji dan umrah. Ya. Banyak. Bunuh. Kemudian berburu. Ya. Itu juga potong rambut, potong kuku, itu nggak boleh. Ya. Ketika berihram. Nah, dari miqat, miqatul makan, wa yaqul, dan dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kata-kata labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah hajjan. Untuk melakukan haji. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum sekalian untuk bisa melakukan haji. Nah. Tsumma idza wasala ila Makkah, kalau dia itu sampai di kota Mekkah Mas. Fa innahu yatufu, ya, maka dia itu tawaf Mas. Yatufu tawafal qudumi. Tawaf qudum. Tawaf qudum itu adalah tawaf permulaan. Ya, ketika tiba, pertama kali tiba di Masjidil Haram, di Mekah. Ya. Dan ini ya, tawaf qudum ini hanya sekali saja, Mas. Maksudnya bukan kemudian tawaf qudum itu dilakukan setelah tawaf kudum, nanti hari kedua tawaf kudum lagi, hari ketiga tawaf kudum lagi, bukan. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Tawaf kedatangan, hanya sekali pas datang gitu saja. Itu namanya tawaf kudum. Tsumma idza wasala ila Makkah fa innahu yatufu tawafal kudum wa yas'a lil hajj. Nah. Dan melakukan sa'i untuk melakukan haji. Wa yabqa ala ihramihi ila an yutimma al-hajj. Dan dia tetap dalam keadaan ihramnya sampai selesai hajinya. Sempurna hajinya. Wa fi yaumil id, di hari id. Hari id itu kapan Mas? Tanggal 10 Dzulhijjah. Yatufu tawaf al-ifadah. Dia tawaf ifadah. Tawaf perpisahan. Afan. Tawaf ifadah bukan tawaf wada. Karena ya. Tawaf ifadah. Ini tanggal 10 nih, tawaf ifadah. Ya. Baru nanti ininya tawaf wada. Wa inda safar, tadi Anda lihatnya tawaf wada. Wa inda safar, ketika dia hendak safar, yatufu tawaf al-wada. Maka dia tawafnya tawaf wada. Sehingga dia hanya tawaf ifadah saja, tidak melakukan sa'i, Mas. Tidak melakukan sa'i lagi. Paham saya, Mas? Jadi hanya tawaf qudum, kemudian sa'i untuk haji. Tidak ada umrohnya. Haji ifrad ini tidak ada umrohnya, Mas. Dia masih tetap ihram sampai selesai haji. Ya, paham saya, Mas? Dan ketika dia hendak safar, dia harus melakukan tawaf wada, tawaf pisahan. Kemudian, yang kedua adalah al-qiran. Al-qiran huwa, ya. Wal-qiran huwa an yuhrima bil-umrati wal-hajji ma'an minal miqati. ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج ثم يبقى على إحرامه ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة وعند السفر يطوف طواف الوداع ففعله كفعل المفعل ففعله كفعل المفرد لكن تختلف النية. كنما تختلف النية. تختلف النية. Jadi al-qiran sekarang tentang macam haji yang kedua, al-qiran. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu melakukan haji qarin. Beliau melakukan menjadi qarin. Hajinya qiran. Yaitu an yuhrima bil umrati wal hajj ma'an minal miqat. Yaitu dia berihram dengan niat untuk umrah dan haji bersama-sama. Ketika dari miqat. Ketika dari miqat. Dan ini ada tambahan harusnya. Sudah menuntun hewan sembelihan. Ya. Ini boleh tambahkan di sini. Ya. Menuntun hewan haji. Itu Mas, jadi menuntun hewan sembelihan haji. Paham sama sih Mas? Nah, dia berihram niatnya umroh dan haji bersamaan. Dimulai dari mana? Dari miqat. Misalnya kalau miqatnya dari orang yang dari Madinah, betul? Hudzaifah. Atau Bir Ali sekarang. Wayaqul, dan dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ada tambahan di riwayat Sanif. Yaitu tambahannya adalah la ria fihi wa la sumah. Ya. Jadi labbaik Allahumma umratan wa hajjan. La ria'a, kalau misalnya itu kembali ke umrah, la ria'a fiha wa la sum'ah. Atau fihi juga bisa. La ria'a fihi wa la sum'ah. Baliknya ke fi'il. Jadi labbaik Allahumma umratan wa hajjan. La ria'a fihi wa la sum'ah. Nah. Jadi dengan ini Mas. Ya. Fa idza wasala ila Makkah tawafa tawafal qudumi wa sa'a lil umrati wal hajj. Kalau dia itu sampai di kota Mekah, dia itu tawaf, tawaf kudum. Ya, antum nanti tulis di sini Mas, lebih enak. Ya, di sini apa? Ihram. Ihram. Ya, untuk umroh dan haji. Umroh dan haji bersamaan sambil nonton One Haji dari kemudian niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan labbaik umratan wahajjan. Nah, labbaika Allahumma labbaika ya. Labbaika Allahumma di labbaika Allahumma umratan wahajjan. Fa idza wasala ila Makkah tawaf tawafal ifdum. Ya. Dan yang kedua tiba di Mekah tawaf kudum. Ya, tawaf kudum. Kemudian yang ketiga, awas sa'i. Sa'i untuk umroh dan haji. Kemudian empat tetap ya. Ya, sa'i untuk umroh dan haji kemudian tetap dalam keadaan ihramnya, tidak ada tahalul. Lima, ketika Idul Adha nah, jadi ketika dia Idul Adha, apa yang dilakukan Mas? Ya, ketika Idul Adha ketika Idul Adha dia lakukan tawaf ifadah ya tanpa sa'i. Sa'i sama tanpa sa'i itu tanpa sa'i. Jadi ketika Idul Adha dia melakukan tawaf ifadah tanpa sa'i. Ya. Kemudian yang keenam ketika hendak safar balik maka dia harus melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, fa fa'alahu ka fa fi'luhu ka fi'lil mufrad mufridi ka fi'lil mufridi, maka perbuatan ini, perbuatan haji qiran ini seperti perbuatannya orang-orang mufrid, orang-orang yang melakukan haji ifrad. Lakin takhtalifu niyyah, tapi yang beda hanya niatnya saja. Niat. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ana tadi menggarisi tentang tsumma yabqa ala ihramihi, Mas. Ini paling penting, Mas. Ini, Mas. Ini kuncinya. Tsumma yabqa ala ihramihi. Maka dia tetap masih dalam keadaan ihramnya. Tetap dalam keadaan ihramnya. Ini, Mas. Ya. Atau biar enak. Jadi ketika dia itu mau safar, safar maksudnya apa? Meninggalkan Mekah. Meninggalkan apa, Mas? Mekah. Karena Nabi SAW itu melakukan safar, satu kali safar, satu kali haji dan umrah. Tidak dilakukan berulang kali safar. Ingatkan, Mas. Wa yaumul id, dan hari id yaitu tawaf al-ifadah. Di id tanggal 10 hanya tawaf ifadah saja. Tanpa sa'i, Mas. Maksudnya itu. Wa inda safar, ketika safar, meninggalkan Mekah, maka dia harus tawaf wada. Dia tawaf wada hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Fa fi'luhu ka fi'lil mufrid, maka perbuatannya seperti perbuatan orang-orang yang melakukan haji ifrad. Kenapa maksudnya? Lakin takhtalifu niyyah, tapi berbeda dengan niat. Nah, kenapa seperti itu? Ya, niat ya, Mas. Niat yang membedakan semuanya. Nah. Kemudian yang ketiga. Ayo. Amat tamattu'u fahuwa an yuhrima minal miqati bil umrati. Thumma idha wasala ila makkata yatufu wa yas'a yuqassiru li'annaha umrah. Thumma yahillu li'annaha umratun. ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه ويتحلل تحللا كاملا ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج وعند السفر يطوف للوداع. Kalau tadi di kira haji qiran ini mana giniin ya gampang. Dan teming. Zikiran itu ini. Kemudian tamattu. Tamattu itu dari tamatta ya tamattu. Tamatte ya. Nah, tamatta. Ya, maksudnya adalah bahwa an yuhrima minal miqat. Dia ya. Jadi minal miqati bil umrah. Dia berniat ihram an yuhrima minal miqat bil umrah bil umrati. Ya. Maksudnya piye? Mas. Masken. Apa Mas? Mas Abu Fauzan. Ya. Apa Mas? Tamattu itu adalah an yuhrima minal miqati bil umrah. Ya. Dia melakukan ihram dari miqat untuk melakukan umrah. Ya. Apa bedanya dengan jenis dua lainnya? Apa Mas? Sabu. Karena di tawaf haji qiran ini ada tambahan di sini. Tsumma yabqa 'ala ihramihi. Jadi misalnya antum berangkat tanggal 5 Dzulhijjah. 5 setelah tawaf qudum dan sa'i untuk haji dan umrah dibayar depan, Mas. Bayarkan depan. Ya. Kemudian ketika tanggal 8, 9, 10 dia ikut masih dalam keadaan ihram, belum bisa tahalul, Mas, dari ihram. Kata Mas. Belum bisa tahalul dari tersebut. Ihram ya. Nah. Sehingga di sini yatufu tawaf al-wada. Ya, tawafnya perpisahan. Setelah fardhu tanggal 10. Nah, namun ini beda dengan tamattu, Mas. Tamattu itu membolehkan untuk orang di miqatuz zaman. Miqatuz zaman itu, Mas. Ya, bulan. Bulan-bulan haji dan umrah. Ya, bulan-bulan haji dan umrah. Yaitu dari mana, Mas? Syawal. Kemudian apa? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan ketika dia melakukan haji tanggal 1, ya, 1 Syawal. Kalau kemudian dia menunggu sampai tanggal 8 ya mutarawiyah. Ini menunjukkan apa? Dibolehkan. Dia sudah masuk pada pembahasan apa? Haji. Meskipun berangkatnya tanggal 1 Syawal, dia tetap di ya Mekah ya dan menunggu untuk melakukan haji. Tapi tidak disebutkan di situ, Mas. Tidak disebutkan tentang sumayyab qala ihramihi. Tamattu itu dia setelah umrah selesai ya bersenang-senang, Mas. Jima dengan istrinya boleh. Kemudian mau potong kuku boleh. Berburu boleh. Yang lainnya apa saja yang dilarang ketika ihram dibolehkan. Karena dia sudah tahalul dari ya. Jadi tanggal 10 itu pekerjaannya paling berat tanggal 10 itu, Mas. Pertama melempar. Di mana, Mas? Aqabah. Ya, setelah itu ke Mina. Ke Mina nyari hewan sembelihan. Haju. Setelah itu baru kemudian antum tawaf. Tawaf ifadah dan sa'i. Sa'inya haji. Ya. Paham seharusnya? Dan habis itu balik lagi ke Mina. Ya. Menunggu nanti tanggal 11-12 nya. Ya, 11-12 nya itu nanti melempar jumrah juga. Sughra, kemudian wusta dan aqabah. Ya. Dan ini hanya berlaku ketika tergelincir matahari. Setelah duhur mas, baru antum bisa lempar. Orang Indonesia pengennya mencuri waktu, mencuri start. Dia subuh sudah datang untuk melempar jumroh dan tawaf ifadah. Ya. Padahal itu tidak benar. Hasilnya lempar jumroh, jumroh Aqabah itu adalah ketika mas dia ya dalam kondisi pagi. Ya. Nah, itu sepintas tentang pembahasan tentang minal miqati bil umrah. Jadi seorang itu yuhima minal miqat bil umrah. Dari miqatnya dia tidak berniat haji. Tapi dia berniat apa? Umrah, Mas. Aku umrah Syawal kok ora tak turuti sekalian yo. Tekah haji. Jadi enggak balik-balik, Mas. Amasnya dan itu dilakukan banyak. Akhirnya ketika ditertibkan enggak bisa, Mas. Akhirnya lari ke gunung-gunung dan seterusnya. Sampai sekarang di sana juga masih seperti itu, Mas. Banyak buronnya. Ya, buronnya. Tuma idza wasala ila Makkah, kalau sudah nyampe ke Makkah, yatufu wa yas'a wa yuqassir. Yaitu tawaf dan sa'i dan muqassar. Li'annaha umrah. Li'annaha umratun. Summa yahillu min ihramihi wa yalbasu thiyabahu wa yatahallalu tahallulan kamilan. Kemudian setelah dia selesai itu semua, tsumma yahillu. Yahillu artinya di sini apa, Mas? Ya, tahallul. Jadi halal semuanya yang dilarang ketika apa, Mas? Ihram. Kemudian li'annaha umrah, karena itu adalah umrah. Ya, summa kemudian ya tahallul dari ihram bunya kepada apa? Ihram pertamanya. Wa yalbasu thiyabahu. Ya, kemudian dia memakaikan bajunya. Wa yatahallal. Dan tahallul. Yatahallal maksudnya tahallulan kamilan. Tahallul yang sempurna itu maksudnya apa? Kalau di tamattu itu tanggal 10 ya. Sebutannya apa, Mas? Ihram sempurna. Artinya apa? Enggak boleh antum pakai yang, kalau ihram itu enggak boleh pakai yang jahit. Bukan jahit ini ya, tapi yang membentuk lekuk tubuh, Mas. Maksudnya kaki. Ya. Itu disarungi dengan peniti dan seterusnya, itu enggak seperti itu. Paham? Makanya disebutkan di sini tahallulan kamilan, tahallul sempurna. Apa yang ketika dihalal ya bukan dalam larangan, maka semuanya boleh setelah itu. Setelah itu. Itu yang terkadang membedakan antara kaum muslimin dan orang bukan muslim yang ada di sana. Kenapa, Mas? Kenapa? Jadi kalau kaum muslimin yang maksudnya di Indonesia ya, dari Indonesia itu biasanya mereka dikoordinir, Mas, menyembelihnya. Maka itu masalah membeli kupon. Ya, membeli kupon itu masalah. Masalahnya kenapa, Mas? Antum enggak tahu kapan sembelihan itu selesai. Maka kalau sangat dianjurkan untuk menyembelih sendiri dengan cara menghubungi panitia atau tim yang ada di Saudi Arabia. Ya. Untuk apa, Mas? Datang ke peternakan langsung, menyembelih di sana. Itu yang terbaik. Dan itu mudah insya Allah. Banyak. Ya, banyak. Jadi ketika dia di miqat, dia melakukan umrah saja. Ya. Kemudian ketika sampai di Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dan dia bukan gundul plondos, Mas. Taksir aja. Sal potong. Bukan di rok habis. Bukan di rok habis. Tsumma fil yaumis tsamin, kemudian dia sempurna, ya, tahallul, dia tahallul ya tahallan, tahallulan kamilan. Dia sempurna. Maksudnya apa? Boleh jima. Boleh berburu. Boleh pakai baju yang ada jahitannya. Jahitannya maksudnya dia sih jadi maksud dari tidak boleh kain berjahit, semua kain berjahit, Mas. Enggak ada yang enggak berjahit. Atau apa, Mas? Kain ihram yang dipakai, handuknya itu juga berjahit. Enggak mungkin enggak mau ada jahit. Kewar-kewar, Mas. Pasti berjahit itu, Mas. Makanya para ulama menjelaskan mukhayyad, artinya di sini dijahit itu artinya yang membentuk, yang memisahkan anggota tubuh. Jadi kalau misalnya antum pakai kain ihram, enggak boleh antum itu membentuk tangan-tangan, terus badan-badan, kulit sarungan, itu enggak boleh. Ya, semua hanya satu kain. Maksudnya satu kain, maksudnya ya ditutup atas bawah. Atas bawah seperti itu. Tapi maksudnya bukan kain yang kemudian ada penitinya, ada zipernya. Klik-klik-klik-klik. Jadi seperti seolah-olah baju, Mas. Itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah. Jadi tanggal 8-nya balik lagi untuk melakukan apa? Ihram. Ihram ini dalam rangka apa? Haji. Kemudian wa fi yaumil id, pada hari Id tanggal 10-nya, ya, yatufu tawafal ifadah, dia tawaf-tawaf ifadah, wa yas'alil hajj, dan juga apa? Sa'i untuk haji. Jadi apa? Yatufu tawafal ifadah dan sa'i. Kalau yang ifrad tidak ada sa'i, sa'inya sudah dicicil di depan. Jadi dicicil di depan. Antum lihat terus. Ya. Wa yabqa ala ihrami ila an yatima al-hajj. Wa fi yawm al-Id yatufu tawaf al-ifadah saja. Tidak ada sa'i. Tawaf ifadah saja. Wa 'inda safar yatufu tawaf al-wada, dan ketika safar tawaf-tawaf wada. Kalau yang ini apa, Mas? Ya, wa yaumul id, ketika yaumul id yatufu tawafal ifadah, tawaf ifadah. Ya, tidak ada sa'i ini, Mas, ya. Tidak ada sa'i. Tidak ada sa'i haji. Ya. Paham? Karena sa'inya sudah dilakukan ketika tawaf qudum. Tawaf qudum. Dan itu dianggapnya karena ada tawaf qudum dan sa'i untuk umrah dan haji, itu dikatakan apa? Umrah juga. Makanya al-umratu juz'un minal haji ilal abad. Soal Jahmi disebutkan maqam Qolanim Sa'sam, umrah itu adalah bagian dari haji selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau hajinya wajib, di situ ada umrah, ya, artinya hajinya tamattu di situ. Ya, haji tamattu. Maka maka apa, Mas? Ya, maka umrahnya dilakukan bareng dengan hajinya. Tapi di situ tidak ada senang-senangnya. Dia masih dalam keadaan ihram sampai tanggal 8 ihram lagi. Maksudnya tidak memperbaru ihramnya, tetap dalam keadaan ihram yang biasa. Ya. Jadi enggak bisa bersenang-senang. Belum bisa tahallul, Mas. Belum bisa tahallul. Tapi kalau yang tamattu Haji tamattu dia bisa tahallul dulu. Tawaf dan sa'i untuk umrah. Tawaf dan tawaf kudum dan sa'inya sa'i umrah. Kemudian wayuqassir. Dia pun melakukan apa? Ya, taksir. Ini potong pendek, Mas. Ngerok. Ngerok itu tahallul tsani. Adun yang selesai semuanya. Di tanggal 10 ini. Ya. Jadi setelah dia itu melempar umrah ya. Raqabah. Kemudian dia sa'i. Ya. Sa'i untuk haji. Ya. Wa inda safar yatufu lil wada, dan ketika safar dia sa'i untuk wada. Paham enggak Mas perbedaannya? Hah? Ya. Dulu Mas. Nah, terus Mas. Wis ya. Wa idza lam yukin. Nah. Udah. Ya, ketika safar itu full wada. Jadi kalau ifadah yas al-hajj itu perbedaannya cuma itu aja Mas. Jadi perbedaannya ini ana tulis ini tentang ihram untuk umrah dan haji bersamaan sambil menuntun hewan haji dari daerahnya. Niatnya labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Kalau tadi ini niatnya an yuhrima minal miqat bil umrah, artinya di situ apa? Allahumma ya labbaik Allahumma umratan wa hajjatum tamattu'an ya, atau La riyafi wa la sum'ah. Ya. Ada tambahan di situ boleh. Ya, lanjut Mas. Wa idza lam yumkinil hajj wa idza lam yumkinil jam'u bainar riwayati amilna bitarjihi wa na'khudu bil rajih wa yandafi'ul ittirabi. Apa ittirabi Mas? Wa yandafi'ul ittiraba. Nah, jadi wa idza lam yumkin jam, kalau tidak mungkin menggabungkan bainar riwayati, artinya apa? Menggabungkan antara riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amilna bitarjih, maka kita melakukan tarjih, menguatkan satu dan melemahkan yang lain. Fana akhudhu birrajih, maka kita ambil yang rajih, yang paling kuat Mas, bukan yang marjuh, ya, yang lemah di situ marjuh. Nah, kemudian wa yandafi'ul ittirab, ya, kalau rajih kita dapat, maka tidak ittirab lagi Mas. Paham? Tidak ittirab lagi. Karena apa? Karena ittirab itu ketika ada perselisihan. Ketika perselisihan tidak ada, maka bukan ittirab. Paham sampai sini Mas? Tidak ada perselisihan matan, tidak ada perselisihan sanad. Ketika di situ tidak mungkin untuk dijamak atau dirojihkan. Begitu sudah bisa dirojihkan, maka bukan ittirab. Nah, yuk, lanjut. Misaluhu hadithu Barirata radhiyallahu anha ina a'taqadha Aisyatu radhiyallahu anha thumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha aw an tafsakha nikahaha minhu. Ini sebenarnya hadis Barirah sudah Anda jelaskan. Pak antum ingat tentang hadis Barirah, ini Anda sudah jelaskan. Yaitu tentang hadis Barirah ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu memerdekakan Barirah. Barirah itu adalah budak perempuan. Kemudian Nabi SAW memberikan pilihan. Ya, memberikan pilihan apakah dia ingin tetap bersama dengan suaminya yang statusnya masih budak, atau dia ingin merdeka kemudian minta cerai. Selesai dengan nah. Dan ternyata itu adalah kaitannya dengan apa Mas? Barirah tidak mau rujuk. Ya, Barirah ingin melepas diri dari suaminya. Apa Mas? Suaminya apa? Hah? Suami budak belum merdeka. Namanya siapa? Saya tahu. Mughith. Nah, di sebagian riwayat hadisnya bahwasanya suaminya Mughith kana hurran, wa fi ba'd riwayat annahu kana abdan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia sudah merdeka, ada yang mengatakan dia masih budak. Jadi apa? Muttarib, goncang Mas. Ada persisian. Ya. Idzan fil hadisi ikhtilafun. Ya. Wal hadithu wahidun, sedangkan hadis itu satu. Kok ada persisian? Ya, wal jam'u ghair mumkin. Fana'malu bitarji. Dan jamak tidak mungkin menggabungkan riwayat-riwayat itu enggak mungkin, maka yang memungkinkan adalah untuk kita melakukan dengan tarjih. Ya. Itu seperti itu. Naktafi bi hadzal qudrah. Allah, kita akan lanjutkan pada